Sejak dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang durjana. Manusia melacurkan diri di istana, namun tak demikian dengan bulan satria. Kekuatan cinta akan beri dia mahkota, bulan merana jingga hapus air matamu. Satria datang dengan bendera tanpa pedang, di detik ini cinta adalah kebenaran. Tinggi menjulang menembus peradaban, melewati waktu melawan pembenaran. Dan kini bulan menantikan gemilang, tangis air matanya telah hilang. Derap muda setia gagah dekati surga, walau neraka berjanji untuk menghabisinya. Di pintu istana bulan meraja hatinya, untuk tinggalkan raja hakim dan hianat semesta. Kekuatan cinta akan beri dia mahkota, bulan merana hingga hapus air matamu. Satria datang dengan bendera tanpa pedang, di detik ini cinta adalah kebenaran. Tinggi menjulang menembus peradaban, melewati waktu melawan pembenaran. Dan kini bulan menantikan gemilang, tangis air matanya telah hilang. Jejak dendam perih meraksasa di angkasa, akan cinta yang besar dan terhalang durjana. Manusia melacurkan diri di istana, namun tak demikian dengan bulan satria. Derap kuda setria gagah dekati surga, walau neraka berjanji untuk menghabisi.